ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن شاء الله تعالى kita akan memasuki bab yang ke-54 halaman 203 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu la yuraddu man sa'ala billah. Bab, tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Di sini beliau bawakan dengan lam nafiah, penafian, bukan dengan lam nahi, pelarangan. Sebab kalau nafiah itu dia mengandung makna nahi dan lebih. Mengandung makna nahi dan lebih. Jadi dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa kalau ada yang meminta dengan nama Allah atau dia meminta dengan wajah Allah, maka tidak boleh untuk ditolak, wajib untuk dijawab. Iya. Dan seluruh hal ini karena pengagungan dan pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengagungan dan pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah dan tidak membesarkannya. Dan ini tentunya perkara yang bertentangan dengan tauhid. Perkara yang bertentangan dengan tauhid. Baik. Karena itu dari kesempurnaan tauhid seorang hamba dan tahqiq tauhid, kalau dia meminta menyebut nama Allah atau dengan wajah Allah, maka dia tidak menahan. Dia tidak menolak. Dia memberi. Karena disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadith yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullah, ini hadithnya ada kelemahan ya. Hanya saja dari makna dan kandungan bab yang disebutkan oleh penulis, ini syah di dalam riwayat yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat At-Tabarani, dan haditsnya dihasankan oleh para ulama. Mal'unun man sa'ala biwajhillah, mal'unun man su'ila biwajhillah thumma mana sa'ilah ma lam yas'al hujran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah terlaknat orang yang meminta dengan wajah Allah, dan juga terlaknat siapa yang diminta dengan wajah Allah kemudian dia menahan orang yang meminta sepanjang dia tidak meminta hal yang memutuskan, hal yang dengannya terjadi pemutusan hubungan atau menjauhi seorang muslim. Jadi dua dilaknat di sini. yang meminta dengan nama Allah itu dilaknat. Yang kedua, yang meminta, yang dimintai dengan nama Allah, kemudian dia menahan, ini juga kena laknat. Iya. Dan pembahasan kita di sini, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang diminta dengan nama Allah, kemudian dia menahan. Ada yang pertama akan datang nanti di bab setelahnya. Orang yang meminta dengan wajah Allah. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis saya. Itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis Ibnu Umar ini sahih ya, yang saya maksud tadi yang lemah itu hadis yang akan datang di bab setelahnya. Yang bab setelahnya, yang riwayat Abu Daud juga. Kalau ini seperti yang dikatakan oleh penulis, haditsnya sahih. Kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adha billah fa'aidhu. Ya. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Maka lindungilah dia. Ya. Ya, kalau dia berkata a'udzu billahi min syarrik, saya berlindung kepada Allah dari kejelekanmu. Jadi itu dia berlindung kepada Allah. Makanya dia harus menahan. Kalau sudah seperti itu, dari pengagungan kepada Allah, dia apa? Dia menahan. Jelas ya? Iya. Dan ini dari bentuk pengagungan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan yang pernah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi sesuatu terkait dengan istri-istri Nabi, dia dikatakan kepadanya, kamu berucap begini, Nabi nanti akan senang. Iya. Dan perempuan ini berkata kepada Nabi waktu itu, dia berkata, a'udzu billahi minka, saya berlindung kepada Allah dari engkau. Iya. Tanpa melihat maksud dari perempuan itu, karena lafadznya berlindung kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad utta bima'ad, engkau telah berlindung kepada Allah tempat berlindung. Ilhaqi bi ahliki, kembalilah engkau kepada keluargamu. Maksudnya dia diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari bentuk pengagungan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, sama kalau di sini di man ista'adha billahi fa'aidhu, siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berilah, lindungilah dia, beri perlindungan. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, wa man sa'ala billahi fa'atu, dan barang siapa yang meminta karena Allah, maka berilah dia. Ini sisi pendalilan penulis di sini rahimahullahu taala. Iya. Baik. Jadi sini man sa'ala billah, siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Meminta itu kan kadang dia meminta sekedar meminta saja. Fulan beri saya begini, fulan bantu saya begini, fulan saya minta begini. Nah, itu sekedar meminta. Tidak menyebut nama Allah. Nah, ini beda dengan kalau dia berkata, fulan dengan nama Allah saya meminta engkau begini. Jelas ya? Nah, ini meminta dengan nama Allah. Itu beda antara dua hal. Nah, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu dia ada bentuk pengagungan. Ada bentuk pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu patuh perintah Nabi, beri dia. Ini perintah wajib ya. Wajib untuk diberi. Iya, kalau judul bab penulis enggak boleh ditolak. Karena memang itu datang di dalam riwayat At-Tabarani yang saya sudah bacakan tadi. Mal'unun man su'ila biwajhillah thumma apa namanya? Mana asailah. Dilanat orang yang dimintai dengan nama Allah, kemudian dia menahan orang yang meminta. Kena laknat. Iya. Baik. Jadi tidak boleh ditahan. Wajib untuk diberi. Dan ini sisi pendalilan penulis ya. Rahimahullahu taala di sini. Kenapa wajib diberi tadi? Hah? Karena dia meminta dengan menyebut nama Allah. Seorang hamba itu wajib mengagungkan dan membesarkan nama Allah. Dan itu bagian dari kesempurnaan tauhid. Bisa dibalik bahasanya. Kalau tidak memberi, itu menunjukkan tidak mengagungkan dan membesarkan nama Allah. Dan itu bertentangan dengan tauhid. Baik. Tapi para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan masalah kewajiban untuk memberi, kewajiban untuk memberi, ini mereka syaratkan beberapa syarat. Iya. Jadi syaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, hal yang dia minta adalah perkara yang diizinkan secara syariat. Jadi kalau dia meminta sesuatu yang diizinkan, nah ini yang diberi. Tapi kalau dia meminta sesuatu yang tidak diizinkan, tidak boleh diberi. Misalnya dia berkata, fulan, saya minta dengan nama Allah, kamu belikan saya khamar. Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh, sebab ini sesuatu tidak diizinkan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, iya. Kemudian yang kedua, diketahui kejujuran orang yang meminta ini. Ketika dia meminta itu dia jujur. Ada sebagian orang, inilah yang dibahas oleh penulis nanti ya, kurang dari keimanannya, nama Allah itu menjadi barang dagangannya. Yang penting apa-apa yang mau dia lariskan, mau lancar, dia sebut saja nama Allah. Iya. Ini dari kurangnya keimanan. Ada sebagian manusia dia dusta pun dia sebut dengan nama Allah. Jelas ya? Nah, jadi kalau dia ditahu dusta, tidak mesti diberi kalau dia tahu dusta. Tapi kalau tidak ditahu dusta, atau tugaan besarnya orang ini tidak dusta, maka ini tidak ada masalah diberi. Itu syarat yang kedua, diketahui kejujuran orang yang meminta. Iya. Kemudian yang ketiga, disyaratkan permintaan ini diarahkan kepada orang tertentu. Jadi dia meminta kepada orang tertentu. Jadi kalau dia berkata misalnya, dia masuk kepada semua orang di masjid ini, dia katakan, demi Allah, saya minta dengan nama Allah, kalian beri saya semuanya. Ya, maka ini tidak masuk ya, sebab dia tidak tentukan siapa orangnya. Jadi kalau dia datang kepada si fulan, orang tertentu, dia meminta, nah ini hukum terkait untuknya. Iya. Kemudian yang keempat, disyaratkan permintaannya ini terarah pada perkara yang tertentu. Pada perkara yang tertentu. Iya. Jadi kalau dia berkata, saya minta dengan nama Allah, kamu berikan saya seluruh hartamu. Iya. Maka ini tidak benar ya. Tapi kalau dia minta sesuatu dari harta, misalnya dia berkata, saya minta dengan nama Allah, kamu beri saya misalnya uang sekian. Nah, itu kan bentuk dari harta. Nah, itu enggak ada masalah. Perkara yang sudah tertentu. Baik. Kemudian yang ke Yang kelima, disyaratkan orang yang diminta ini dia mampu untuk memberi, ya. Dia mampu untuk memberi, jadi ada kudrah. Kalau dia tidak mampu, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keenam, disyaratkan bahwa permintaan ini kalau dia kabulkan itu tidak membawa bahaya untuk dirinya. Tidak membawa bahaya untuk dirinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Ini enam syarat. Kalau enam syarat ini terpenuhi, maka insyaallah taala inilah yang dimaksud oleh penulis tentang wajib untuk diberi. Wajib untuk diberi. Baik. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis, wa man da'akum fa'ajibu. Dan siapa yang mengundang kalian, dan siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Ini asal ya di dalam masalah memenuhi undangan. Ya. Di sini perintah ya. Ini mengandung bentuk apa? Mengandung bentuk perintah. Ya. Baik. Jadi kalau dia perintah, perintah itu menunjukkan makna apa? Wajib. Jadi kalau dia dipanggil, diundang, maka dia wajib untuk menjawab. Kan begitu asal perintah. Iya. Dan ini hadis mencakup pembahasan walimah dan selain dari walimah, segala bentuk undangan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat di dalam masalah hukum menjawab itu. Iya. Dalam masalah hukum menjawab. Dan yang lebih dekatnya bahwa menjawab undangan itu tidak wajib. Kecuali kalau undangan walimah, undangan pernikahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di sahih Muslim, "Man lam yujibil walimah faqad asa Abul Qasim." Siapa yang tidak menjawab undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Baik. Jadi itu hukum dasar terkait dengan apa? Terkait dengan menghadiri walimah. Iya. Baik. Jadi yang benarnya bahwa menghadiri walimah hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Selain dari walimah adalah perkara yang disunnahkan. Iya. Hanya saja dalam kewajiban mereka syaratkan juga beberapa syarat bagi siapa yang mengatakan diwajibkan atau disunnahkan. Itu mereka syaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang mengundang ini bukan orang yang wajib dihajar atau disunnahkan untuk dihajar. Iya. Ya, kalau dia adalah orang yang wajib dihajar karena memang pemerintah perintahkan untuk itu, wajib untuk diboikot. Seperti misalnya Nabi memerintah para sahabat memboikot tiga orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk, atau orang tersebut adalah misalnya ahlul bidah wajib dihajar karena membahayakan, ya, maka ini kalau dia mengundang tidak wajib untuk dijawab undangannya. Dan syarat yang kedua, disyaratkan tidak ada kemungkaran di tempat undangan. Tidak ada kemungkaran di tempat undangan. Iya. Kalau ada kemungkaran tapi dia bisa merubahnya, enggak ada masalah dia datangnya, tapi kalau kemungkaran tidak bisa dia rubah, maka itu tidak diperbolehkan. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang sifat kaum mukminin, walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang beriman itu mereka tidak mempersaksikan az-zur. Az-zur itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia mungkin diartikan palsu. Ya, tapi zur lebih umum maknanya. Zur itu segala perkara yang mengandung dosa. Karena itu ini ayat kata para ulama ayat yang mencakup sikap seorang mukmin di dalam menghadiri segala perkara yang mengandung kemungkaran, mengandung dosa dan maksiat. Nah, kaum mukminin itu tidak menghadirinya. Mereka tidak menghadirinya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, disyaratkan yang mengundang adalah seorang muslim. Ya, seorang muslim. Kalau dia kafir, tidak wajib dipenuhi undangan. Hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Salah satunya, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia memanggilmu, maka jawablah seruannya, jawablah undangannya. Kalau dia mengundangmu, jawablah undangannya. Nah, ini terkait dengan muslim ya. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan bahwa menjawab undangan itu bukan menggugurkan kewajiban atau hal yang lebih wajib darinya. Kalau misalnya dia diundang untuk sebuah acara tapi menghadiri undangan tersebut menyebabkan dia tidak hadir sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki, maka ini namanya undangan menggugurkan apa? Membuat jatuh kewajiban. Nah, itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian syarat yang kelima, undangan ini menjawab undangan tidak membawa bahaya untuk orang yang diundang. Kalau dia membawa bahaya, itu tadi telah disebutkan dalilnya bahwa la darar wala dirar, tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Iya. Ya, dia diundang ke mana? Walima. Yang mengundangnya di Malaysia. Misalnya dia di Indonesia diundang ke Malaysia. Ini kan membawa bahaya untuk dia. Dia melakukan safar, meninggalkan keluarga. Itu kan bentuk dari hal yang bisa memberi bahaya untuknya. Maka itu tidak diwajibkan, gugur kewajiban karena hal tersebut. Ya. Dan terakhir, apakah disyaratkan orang yang mengundang ini penghasilannya dari hal yang dihalalkan? Ya. Jawabannya kalau hasil hartanya dari sumber yang haram lidatihi atau liainihi, maka betul dia menjadi syarat, bisa ditambah jadi syarat yang keenam. Ya, yang mengundang ini hartanya bukan haram lidatihi, bukan harta yang haram karena datnya. Misalnya harta yang dia pakai untuk undangan adalah harta yang dia curi, ya, atau yang dia pakai untuk undangan itu dari hasil jual khamar, atau hasil jual anjing. Ini kan semua haram pada datnya, itu tidak boleh dihadiri. Tapi kalau hartanya bercampur atau haram karena cara mengupayakannya, misalnya dia yang mengundang ini pegawai bank konvensional misalnya, berarti hartanya harta bercampur, iya, harta riba, ada bercampur, ada yang riba itu dia kerja di sebuah tempat riba, itu bercampur di situ harta. Kalau yang seperti ini itu tidak ada masalah menurut pendapat yang lebih benar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dari makanan orang Yahudi, padahal orang Yahudi itu disebut di dalam Al-Quran mereka makan riba. mereka makan riba. Maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi syarat yang keenam ini dirinci. Kalau hartanya haram pada datnya, pada ainnya, maka itu tidak boleh dihadiri undangannya. Seperti tadi, harta apa yang dia curi, atau misalnya hasil dari jualan khamar, menjual anjing, atau yang semisal dengannya, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau haramnya dari apa namanya cara mendapatkannya, seperti misalnya harta riba atau yang semisal dengan itu, maka itu enggak ada masalah menurut pendapat yang lebih kuat. Baik, ya, semuanya ada berapa syarat tadi? Ada 6. Yang pertama, yang mengundang bukan orang yang wajib dihajar, bukan wajib ditinggalkan. Yang kedua, tidak ada kemungkaran di tempat acara. Yang ketiga, yang mengundang seorang muslim. Yang keempat, menjawab undangan tidak menyebabkan jatuhnya kewajiban atau hal yang lebih wajib. Yang kelima, tidak membawa dharar, bahaya. Dan yang keenam, orang yang mengundang hartanya bukan dari harta yang haram pada zatnya. Baik, jadi itu 6 syarat. Kemudian potongan yang keempat di dalam hadis, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan siapa yang berbuat hal yang ma'ruf kepada kalian, fakafi'u. Iya. Maka balaslah. Ya, sini diperintah untuk melakukan mukafa'ah. Mukafa'ah itu artinya apa namanya? Membalasnya. Dan ini dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah di dalam kehidupan bersama, bermasyarakat. Jadi kalau ada yang berbuat kebaikan untuknya, fakafi'u, maka balas. Yang membalasnya itu mukafa'ah, artinya dia balas kebaikannya dengan hal yang semisal atau lebih baik darinya. Jadi paling minimalnya semisal dengan apa yang dia beri atau lebih bagus darinya. Jelasnya? Ya. Fa illam tajidu ma tukafi'una fad'ulah. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, membalas kebaikannya, maka doakanlah dia. Doakan dia. Hatta tara annakum qad kafa'tumuh. Sampai kalian merasa sudah membalasnya dengan setimpal. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa doa itu dari hal yang paling baik untuk membalas. Kadang seorang itu dilakukan perbuatan baik kepadanya, ya mungkin dia tidak mampu membalasnya. Maka di dalam syariat ada doa namanya. Kita doakan orang yang berbuat baik. Ya. Maka didoakan sebagaimana mestinya. Ya. Didoakan sebagaimana mestinya. Baik. Jadi ini balasannya orang yang berbuat baik kepada kita. Yang berbuat baik kepada kita itu banyak bentuknya. Ada perbuatan baik kadang dalam bentuk memberi harta, kadang dalam bentuk memberi manfaat, kadang dalam bentuk memberi tenaga, membantu dengan tenaga, kadang dalam bentuk ilmu, kadang dalam bentuk ilmu. Iya. Karena itu kita ini diperintah untuk selalu mendoakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini dari bentuk mukafa'ah. Iya. Jelas ya? Karena jasa mereka dalam menyampaikan agama ini tidak bisa dibalas. Demikian pula guru, guru yang kita belajar darinya, kita selalu mendoakannya. Kita selalu mendoakannya. Nah, itu ada banyak ulama yang pada setiap doanya kadang dia ikutkan gurunya untuk dia doakan. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, Beliau sebutkan dari dirinya, beliau tidaklah berdoa kecuali beliau doakan Imam Syafi'i rahimahullah. Karena kadang guru itu memberi ilmu, hal yang berharga sepanjang dia hidup, sepanjang dia hidup, maka selalu dia mendoakannya. Iya. Dan itu masih berjalan sampai hari ini. Itu guru kami, Mufti Saudi Arabia sekarang ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau pernah menghajikan Imam Al-Mundiri, beliau pernah hajikan Imam An-Nawawi. Baik, seingat saya ada yang lainnya juga beliau hajikan. Ya, karena Imam Al-Mundiri beliau banyak membaca dari bukunya Targhib wa Tarhib, hadith-hadithnya. Demikian pula Imam An-Nawawi, beliau banyak hafal dari Riyadus Salihin. Karena itu dari bentuk membalas kebaikan dua orang imam ini, beliau hajikan untuk keduanya. Jelas ya? Maka itu kadang subhanallah pada para ulama itu ada di dalam diri mereka, dan itu dari ketinggian akhlak mengingat kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Jelas ya? Dan ini dari hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi kalau dia tidak bisa membalasnya dengan harta, maka bisa dia balas dengan hal yang lain, dengan dia mendoakannya atau melakukan perkara yang baik untuknya. Iya, wallahu almusta'an. Baik. Dikatakan rawahu Abu Daud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik, di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bahwa siapa yang meminta dengan nama Allah wajib untuk diberi. Iya. Tidak boleh ditolak dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terdapat bahwa siapa yang berlindung dengan nama Allah maka wajib untuk dilindungi dan ditolak kejelekan darinya. Iya. Dan terdapat dalam hadis juga disyariatkannya untuk menjawab, disyariatkannya untuk menjawab undangan. Dan terdapat di dalam hadis disyariatkan untuk menjawab atau membalas perbuatan baik apabila dia mampu. Dan terdapat di dalam hadis juga disyariatkan mendoakan orang yang berbuat baik kalau dia tidak mampu untuk membalasnya. Iya. Baik. Selesai bab ini. Di bab berikutnya sebentar. Di akhir dari bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalamnya beberapa masail. Baik. Al-ula i'adatu man ista'adha billah. Ya, memberikan perlindungan kepada siapa yang berlindung dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Ditahan darinya, ditahan darinya, dilindungi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia berlindung kepadanya. Kemudian ats-tsaniyatu i'ta'u man sa'ala billah. Ya, memberi orang yang meminta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia meminta, ini meminta karena Allah dengan nama Allah maka wajib diberi. Ini sisi pembahasan penulis ya. Itu di terjemahan diperbaiki itu ya, bukan isti'adah, ini masalah memberi. Jadi memberi siapa meminta dengan nama Allah. Dan ini pengagungan. Ya, semua ini dilakukan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu ijabatud da'wa. Ya, terdapat anjuran memenuhi undangan. Ya, memenuhi undangan. Dan ini dengan ketentuan yang telah kita sebutkan ya, ada 6 syarat. Dan yang dimaksud dengan memenuhi undangan, ada yang diwajibkan dan ada yang disunnahkan. Yang diwajibkan itu apa? Walimah. Baik. Kemudian yang keempat, al-mukafa'atu ala sani'ah. Ya, membalas terhadap suatu perbuatan. Jadi kalau ada yang berbuat baik kepada kita, kita membalasnya. Ya. Semisal dengannya atau lebih baik darinya. Ya. Dan ini akhlak akan membuat umat Islam itu saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai. Karena setiap orang kalau saling memberi itu membuat menumbuhkan rasa cinta. Demikian pula kalau dia mendoakan saudaranya. Dia mendoakan saudaranya itu menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-khamisatu anna ad-du'a mukafa'atun liman lam yaqdir illa 'alaihi. Ya, sesungguhnya doa adalah balasan yang setara bagi orang yang tidak mampu membalas kecuali dengan doa. Jadi kalau dia tidak mampu membalas kecuali dengan doa saya, maka itu bentuk dari membalas. Jangan dia sepelekan. Dia doakan. Jelas ya? Dan itu dari husnul khuluq. Dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik. Nah, as-sadis satu, qawluhu hatta taro annahum, hatta taro annakum qad kafa'tumuh. Ya. Yang keenam, Rasulullah menganjurkan atau di dalam hadis Nabi, sampai kalian ya menyangka kalian telah membalasnya. Ini hadis maksudnya hatta tarau di sini bisa bermakna hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui. Ya, datang di riwayat yang lain hatta, atau di riwayat, jadi tarau di sini bisa, kalau tarau di fathah ya, artinya hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui. Dan bisa juga dibaca hatta turau. Turau, kalau turau itu artinya sampai disangka. Sampai disangka. Jelas ya? Nah, ini dua hal. Memang kadang ada orang yang memberi, ya, dia memberi, ya, maka dia dibalas, paling tidak didoakan. Paling tidak didoakan. Ya. Baik. Karena itu ada memang di dalam pembahasan sedekah, di antara sebab kesembuhan orang sakit itu, dia bersedekah. Dia bersedekah. Dari sebab kesembuhan. Ya, sebab mungkin di belakang dia bersedekah kepada seorang, orang itu mendoakannya. Ya, dan yang semisal dengannya. Jelas ya? Jadi itu kebaikannya sangat banyak sekali. Multi kebaikan.